إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي أدى الأمانة وبلغ رسالة ونصح للأمة وجاهد في الله حق جهاده اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وجنوده وأنصاره ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون وقد قال الله تعالى في كتابه العزيز أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون إخوة الإيمان حفظكم الله. Tiada kata yang lebih indah selain bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Segala karunia dan nikmat-Nya. Sehingga sampai detik ini kita masih dalam keadaan iman dan Islam. Salawat teriring salam semoga terus tercurah kepada manusia pilihan Allah, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Keluarga dan para sahabat dan siapapun juga yang tetap setia melanjutkan perjuangan dan menghidupkan sunnah-sunnahnya dengan harapan kita yang hadir ini termasuk di dalam sehingga kelak berhak mendapat syafaat. Dan mimbar penuh berkah ini kita semua berharap terus-menerus meningkatkan iman dan takwa kita dengan takwa yang sebenar-benarnya takwa, yakni berusaha menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangan-larangannya. Ma'asyar muslimin jamaah sidang Jumat rahimakumullah. Di dalam Al-Qur'anul Karim Allah Subhanahu wa taala mengabadikan sumpah iblis terkait dengan kebenciannya kepada seluruh anak keturunan Nabi Adam alaihi salam. Di antaranya Al-Qur'an mengutip dalam surah Al-A'raf, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qala fabima aghwaytani la'aqudanna lahum siratal mustaqim. Berkata iblis, karena engkau telah menghukum saya tersesat, saya benar-benar akan menghalang-halangi mereka, anak cucu Adam, dari jalan yang lurus. Hadirin jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah pernyataan iblis yang harus kita sama-sama pahami bersama, bahwa mega proyek besar iblis ingin menyesatkan dari jalan lurus dari seluruh anak keturunan Nabi Adam alaihi salam. Dengan penuh kesungguhan, dengan penuh jidiyah. Dibuktikan sebagaimana ayat berikutnya, "Tsumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim an syama'ilihim." Kemudian saya akan mendatangi mereka. Aku akan mendatangi anak cucu Adam dari arah depan mereka dan dari belakang mereka. dan dari sebelah kanan mereka dan dari sebelah kiri mereka. Inilah bukti kesungguhan, bukti jidiyah iblis untuk menyesatkan kita semua sebagai anak cucu Adam sampai hari kiamat. Ali ibnu Abu Thalhah radhiyallahu anhu meriwayatkan dari Ibnu Abbas. Sebuah yang dimaksud firman Allah dalam ayat ini, yang dimaksud mendatangi mereka dari depan mereka adalah iblis akan membuat anak cucu Adam. Iblis akan membisikkan anak cucu Adam agar mereka ragu terhadap kehidupan akhirat. Masyarakat muslimin jamaah sidang jumlah. Iblis akan terus membisikkan kita semua. Kehidupan yang pasti. Kehidupan yang hakiki bagi orang yang beriman. Ya walal akhiratu khairu abqa. Kehidupan akhirat lebih baik dan lebih kekal. Dihembuskan terus menerus kepada kita agar kita ragu terhadap kehidupan akhirat tersebut. Betapa banyak orang-orang yang sudah mengikuti bujuk-bujuk rayu iblis ini, sehingga mereka memiliki pemikiran yang pendek, tidak berpikir visioner. Setiap menjalankan aktivitas dia berpikir yang penting sekarang, bukan nanti bagaimana, tapi bagaimana nanti. Pola berpikir kesenangan sesaat, tertipu oleh kesenangan yang instan, melupakan kehidupan yang hakiki kelak di akhirat. Masyarakat muslimin jamaah sidang jumat rahimakumullah, malu kalau kita bercermin kepada para pendahulu kita sebagaimana Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika beliau meminum air dingin, satu teguk air menetes air mata tanpa terasa Umar bin Khattab ini, sehingga sahabat lain bertanya, mayukika ya Umar, tadzakartu al-ayah a'udzu billahi minasyaitonir rajim wa nada ashabun nar ashabal jannah an afidu alaina minal ma'i aw mimma razaqakumullah qalu innallaha harramahuma 'alal kafirin. Apa yang menyebabkan kamu menangis wahai Umar? Aku teringat salah satu ayat yang ada dalam Al-Quran. Ketika para penduduk neraka memanggil, menyeru, meminta tolong kepada penduduk surga. Mana ada ashabun nari ashabal jannah. An afidu alaina minal ma'i aw mimma razaqakumullah. Mereka menangis, meminta tolong berikan kepada kami setetes air, sedikit rezeki yang telah Allah berikan kepada kalian, karena mereka kehausan dan kelaparan. Apa kata penduduk surga? Qalu innallaha harramahuma 'alal kafir. Mereka berkata bahwa sesungguhnya Allah telah mengharamkan keduanya bagi orang-orang yang kafir. Setetes air, secuil rezeki makan itu haram bagi mereka orang-orang yang kafir. Itu rupanya menjadikan Umar bin Khattab menangis jamaah sekalian. Sanggupkah nikmat yang ada yang menyapa pada diri kita yang begitu banyak yang nyaris tak bisa kita menghitung mampu menghadirkan kehidupan akhirat? Karena segala sesuatu pasti akan dimintai pertanggungjawaban di sisi Allah Subhanahu wa taala. sebagaimana Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, walau hanya seteguk air yang bisa membasahi kerongkongan. Hadirin jemaah sidang Jumat rahimakumullah. Atas apa yang dimaksud mendatangi dari sebelah, dari belakang mereka, yakni yang dimaksud adalah iblis akan membisikkan pada anak cucu Adam agar anak cucu Adam, manusia ini, terlalu cinta kepada dunia, hubbud dunia, betapa hebatnya bisikan ini sampai banyak manusia yang sudah terbawa bisikan syaitan. Yang setidaknya kita pahami bersama betapa yang dimaksud kubu dunia ketika sudah menempatkan cinta kita kepada sesuatu yang dijadikan sarana untuk mencintai Allah Subhanahu wa taala, sudah dijadikan tujuan dalam kehidupan kita. Taujih Rabbani, arahan Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Qasas ayat 77. Walaupun ayat ini ditujukan kepada Qarun, Qarun yang diberikan harta kekayaan yang melimpah ruah, diberikan nasihat agar kekayaan itu sesungguhnya bukan dijadikan sebagai tujuan dalam menjalani hidup. Karena perintah Allah, wabtaghi fima ataqallahu daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya, dan carilah olehmu negeri akhirat dari apa yang telah Allah anugerahkan kepadamu di dunia. Allah menginginkan mencari kehidupan akhirat. Cari akhirat dari harta yang sudah kau berikan kepadamu. Cari akhirat dari profesi pekerjaan. Cari akhirat dari amanah umur yang sudah kau amanahkan kepadamu. Karena kelak juga kelak akan menyesal manusia di hadapan Allah ketika sudah dibalas oleh Allah. Mereka diberikan umur, diberikan kesempatan, tidak dimanfaatkan. Menangislah. Al-Quran menggambarkan wahum yastarikuna fiha rabbana akhrijna na'mal saliha ghairalladzi kunna na'mal awalam nu'ammir ila akhir ayat. Ini menggambarkan betapa kelak mereka, orang-orang yang masuk neraka itu, berteriak histeris, minta kepada Allah, Rabbana, ya Rabb kami, akhrijna, keluarkan kami. Kalau bisa keluar, maka dia ingin beramal kebajikan. Melainkan bukan amal yang menyebabkan dirinya masuk dalam neraka. Namun Allah ingatkan, bukankah sudah aku panjangkan umurmu? Makanya umur bukan dia sia-siakan. Umur itu digunakan untuk sarana bekal kehidupan akhir. Cari akhirat dengan keluarga. Cari akhirat dari pangkat dan jabatan. Cari akhirat dari apa saja yang telah Allah anugerahkan kepadamu. Itu yang diinginkan oleh Allah SWT. Sehingga akhirat menjadi tujuan. Dunia ini yang Allah kerjakan kepada kita adalah sebagai sarana. Itu yang harus kita luruskan sebagaimana keinginan Allah dalam surah Al-Qasas 77. Dan jangan lupa nasibmu di dunia. Ketika Allah SWT menyebut dunia sekedar kata jangan lupa. Karena tidak ada saat kita masih hidup di dunia, kemudian kita lupa bahwa diri kita masih di dunia. Tapi betapa banyak manusia yang lalai. Betapa banyak manusia yang lupa terhadap kehidupan akhirat. Masyarakat muslimin jemaah sidang Jumat rahimakumullah. Kemudian apa yang dimaksud datang dari sebelah kanan mereka? Jadi iblis akan membisikkan kepada anak cucu Adam agar agama yang mereka yakini itu menjadi samar adanya. Samar. Menjadi ragu. agama yang hak, agama yang benar ini, yang seharusnya diyakini dengan seyakin-yakinnya, dibuat bagaimana kita ragu terhadap agama yang kita yakini. Sadarkah betapa banyak orang-orang yang sudah terekrut oleh iblis ini, yang mereka terus melakukan pergerakan yang sistematik, yang tertandim, tertata dengan rapi, yang terkenal dengan pergerakan penghancuran pola pikir, penyesatan pemikiran umat ini, dengan terkenal gerakan yang disebut Ghazul Fikr. Dengan apa? Dengan strategi atas itu membuat ragu terhadap agama. Atasmin. Dan tidak bangga terhadap agama yang diyakini. Itulah proyek besar yang ternyata sudah banyak menghasilkan manusia-manusia yang mengikuti apa kata iblis. Bahkan yang paling berbahaya adalah paham sekulerisme, pluralisme, dan liberalisme, paham pemisahan agama dengan penganut. Sadarkah saat ini ketika kita mendengar di dewan, ketika ingin melegalkan satu undang-undang yang ternyata pimpinan dari dewan itu orang muslim, ketika dikritisi oleh anggota yang sama-sama muslim karena itu tidak sesuai dengan nilai-nilai Al-Quran dan As-Sunnah, mohon jangan dilegalkan. Tapi apa yang kita dengar di sini, jangan bawa-bawa Al-Quran dan Al-Hadis. Di sini jangan bawa-bawa agama. Itu keinginan iblis yang ternyata banyak sudah orang-orang yang mengikuti jejaknya. Belum pluralisme menyatukan hak dan batin. Liberalisme paham kebebasan yang melampaui batas tanpa mengindahkan aturan Allah dan Rasul. Hadirin jemaah sidang jemaah rahmatullah, dan datang dari sebelah kanan mereka. Yang dimaksud adalah iblis akan membisikkan anak cucu Adam dengan senantiasa terus membuat agar seolah-olah perbuatan jahat, perbuatan maksiat, perbuatan kejahatan itu dilihat indah oleh si pelaku. Inilah hebatnya jemaah sekalian. Iblis akan terus menghiasi perbuatan manusia, perbuatan syirik, perbuatan maksiat dan kejahatan. Sehingga kita jangan kaget ketika ada kejahatan, kemaksiatan ternyata dilakukan dengan berjamaah. Dan bangga mereka melakukan. Auzubillah minta. Kita semua berharap semoga anak cucu kita selamat, karena pertarungan ini abadi sampai dunia ini dihentikan oleh Allah SWT. Para ulama kita memberikan arahan pada kita, karena tidak disebut iblis datang dari atas dan dari bawah, agar kita bisa mengoptimalkan komunikasi kita dengan Allah SWT, quwwatus silla billah, hubungan kita dengan Allah, dengan banyak berdoa, bermunajat kepada Allah SWT. Allah yang memberikan kekuatan kepada kita, dan dari bawah dengan memperbanyak sujud. InsyaAllah dengan dua ini kita akan selamat semua. Harapan kita semoga insyaAllah kita tetap ada jalan yang lurus. Nabi juga mengadakan doa. Satu doa yang sering kita baca adalah Allahumma inna nas'alukal huda wa tuqa wa lafafal hikmah. Allah meminta kepadamu petunjuk. Allah sudah ada petunjuk, akan tapi agar petunjuk itu tetap terjaga, memberikan ketakwaan, ifah dan cukup, kecukupan atau kekayaan. Semoga Allah SWT terus menjaga diri kita dan anak keturunan kita tetap pada jalan yang lurus. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfiruhu innahu wal ghafur rahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi nikmatil iman wa bi nikmatil islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Al-Khaliqul 'Alam. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sayyidul anam. Allahumma shalli wa sallim 'ala nabiyyina Muhammad wa 'ala alihi wa ashabihi al-kiram. Amma ba'd. Fa ya ikhwani rahimakumullah. Ittaqullah, ittaqullah haqqa tuqatih, wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabil karim, inna allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, ya ayyuhalladhina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslim. Allahumma salli 'ala Muhammadin 'abdika wa nabiyyika rasulika nabiyyil ummi wa 'ala alihi wa sahbihi wa sallim taslim. Adada masabi ilmu su kitabat tullahu syadatina Abi Bakr bin Umar Utsman wa Ali wa anis sahabati ajma'in wa anit tabi'ina wa tabi'i bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma fir lil mu'minina wal mu'minat, muslimina wal muslimat, lahya'i minhum al amwa, innaka samiun qarib mujib da'wa ya badial haj. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا اغفر لنا والإخوان الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفو والغنى. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر. أقم الصلاة.